seakan masa depan di depan mata sekulir malam. Lari-lari mengejar impian menembus awan menuju negeri hayalan. Indahnya kisah cinta di masa muda, tak peduli akhir cerita. Satu harapan, aduh, yang sedang jatuh cinta, tergoda gejolak kita cinta, drama romantika. Indahnya kisah cinta di masa muda, tak peduli akhir cerita. Bisa membuat kita bahagia, hati senang dan terus berjalan.